Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi anzal al-Qur'ana hudan wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulin amin. Sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, sekali rasanya kita dapat bersua pada hari yang mulia ini dalam kajian Tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam program Penyejuk Hati di Radio Republik Indonesia yang sama kita cintai ini. Tidak terasa kajian terhadap Tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini begitu sudah lama kita sajikan, dan sekarang sudah sampai ke jilid 7 dari Tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi yang diterjemahkan oleh tim terjemah Safir Al-Azhar. Dan sekarang kita pada hari ini insyaallah akan membahas surah Al-Hijr ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas shadiqin. Mengapa kamu tidak mendatangkan malaikat kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar? Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hujatan demi hujatan, olok-olokan demi penghinaan terus dilontarkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan cara merayu, menawarkan harta, menawarkan wanita dan menawarkan gelar kebangsaan itu ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seakan-akan kalau kita melihat di dalam sejarah periode dakwah di Mekah, orang-orang kafir Quraisy itu kehabisan akal untuk berdialog dan berdiskusi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka berdiskusi dengan akal mereka, ternyata apa yang mereka lakukan selama ini memang tidak benar, yaitu menyembah berhala, menuhankan makanan, menuhankan gelar dan gelar kebangsawanan dan harta. Semuanya itu ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang itu harus dan wajib untuk ditolak karena tidak bersesuaian dengan akal, apalagi tidak bersesuaian dengan agama. Nah, pada ayat yang mulia kita bahas pada hari ini sangat berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Jika pada ayat sebelumnya orang-orang kafir Quraisy menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang gila, orang yang hilang ingatannya, maka di dalam ayat ke-7 ini mereka menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangkan malaikat sebagai bukti bahwa beliau, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menegaskan jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Tentunya hal ini adalah bukan tantangan tetapi hanyalah sekedar bukti bahwa mereka sudah tidak punya lagi dalil, tidak lagi mempunyai alasan untuk mempertahankan pendapat mereka. Ibaratnya orang berdiskusi, maka dia mencoba untuk mencari titik lemah dari lawannya itu, padahal itu sudah keluar dari konteks diskusi itu sendiri. Nah, inilah yang kita lihat dan kita saksikan dari logika dan pemikiran yang dibangun oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Sehingga apa yang terjadi? Mereka memerintahkan dan meminta kepada Nabi Muhammad untuk mendatangkan malaikat. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun sudah menegaskan bahwa dia hanyalah seorang rasul, bahwa beliau adalah seorang manusia biasa yang semuanya apa yang terjadi pada dirinya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia memiliki, katakanlah, sesuatu kehebatan yang kemudian disebut dengan mukjizat, maka itu bukanlah karena kehebatan dirinya semata, tetapi karena kekuasaan atau karena kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku pada dirinya. Jadi permintaan ini Ya, seakan-akan juga menantang Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Mutawalli Syarawi, seakan-akan mereka ingin mengatakan kalau kamu tidak bisa, mintalah kepada Allah, Tuhan yang engkau sembah itu, agar menghadirkan malaikat agar kami dapat melihatnya. Nah, ini menunjukkan betapa orang-orang kafir Quraisy itu sungguh tidak menggunakan akalnya. Karena kalau mereka menggunakan akalnya, mereka akan mencoba untuk berdiskusi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada substansi masalah, ya, pada ajaran yang beliau sampaikan. Nah, tentunya bagi orang yang berakal, yang mau membuka dirinya, membuka pemikirannya, maka dia akan menerima setiap kebenaran. Dan demikianlah seharusnya yang terjadi pada kehidupan kita. Ketika kita memiliki suatu pendapat yang ternyata ada pendapat yang lain, dan ketika kita mendengar pendapat yang lain itu, dan pendapat yang lain itu lebih baik dan lebih kuat dalilnya daripada pendapat kita, maka hendaklah kita menerimanya. Dan ini adalah prinsip-prinsip yang sudah diajarkan oleh para ulama kita dahulu, seperti Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, begitu juga Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad, yang mereka itu adalah ulama-ulama teladan bagi kehidupan kita. Jadi ketika mereka berdiskusi, ketika mereka menyampaikan dakwah mereka, ketika mereka menyampaikan pandangan-pandangan pendapat mereka tentang agama, ketika hal itu ternyata tidak, masih ada pendapat yang lebih kuat daripada pendapatnya, mereka mencampakkan pendapat mereka dan tidak menjadi ta'assub, fanatik terhadap pendapat itu, dan mengambil pendapat yang lebih kuat daripada itu. Nah, kalau orang kafir Quraisy tidak. Mereka menutup hatinya, menutup matanya, bahkan mencoba-coba mencari kelemahan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya untuk sekedar menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menolak ajaran kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Ustaz Zainal Arifin yang akan menambahkan penjelasan terhadap ayat ini. Fadhol Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardiansyah. Ayat ke-7 dari surah Al-Hijr masih menceritakan tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum kafir Quraisy, yang pada ayat ke-6 dinyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang gila ketika dia membawa kitab suci Al-Qur'an. Dan pada ayat ke-7 ini kaum kafir Quraisy menambahkan bahwa kalaulah betul-betul engkau utusan dari Allah, maka turunkanlah malaikat untuk menyatakan bahwa engkau adalah benar. Dalam bahasa lain, bahwa kaum kafir Quraisy menginginkan mukjizat. Tapi sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Ardiansyah tadi, dan sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Quran, bahwa memang permintaan kaum kafir Quraisy terhadap mukjizat ini bukan bersumber dari hati nurani yang tulus, sehingga mereka mau beriman ketika mukjizat itu benar-benar datang. Sebagaimana yang diminta oleh manusia, kalau benar engkau nabi, maka turunkanlah mukjizat. Atau bahkan kita menemukan sosok-sosok orang yang ingin beriman sebenarnya tanpa datangnya mukjizat. Ketika Nabi Muhammad berkata, "Ana Rasulullah," saya adalah utusan Allah, maka orang akan langsung beriman walaupun mukjizat belum datang. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Khadijah binti Khulaid, yang merupakan apa? Orang-orang yang melihat perilaku Nabi Muhammad dari sejak kecil sampai usia 40 tahun menjadi cerminan bahwa orang ini tidak pernah berdusta kepada sesama manusia, maka dia tidak akan berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya mereka mau beriman kepada Nabi Muhammad, sang rasul, nabi pilihan. Ini adalah bukti kejujuran ketika ingin menyatakan atau menguji Nabi Muhammad nabi atau bukan. Dan kita melihat sosok Abu Bakar, sosok Khadijah, sosok para sahabat yang tidak harus mempertanyakan mana mukjizat, langsung menerima dan merestui bahwa Nabi Muhammad benar adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, mukjizat yang turun kepada Nabi Muhammad sebenarnya adalah mukjizat yang kekal dan abadi, yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an kafani. Dengan adanya Al-Quran, maka yang lain sudah tidak diperlukan lagi. Tidak perlu mukjizat hissiyah, mukjizat yang menghebohkan, ketika Al-Quran telah ada dan telah berada di hadapan kita. Karena apa? Karena sampai detik ini kita akan tidak mempercayai mukjizat Nabi Musa dapat membelah Laut Merah kalau tidak tertuang di dalam Al-Quran. kita tidak akan mempercayai mukjizat Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang yang mati dan menyembuhkan penyakit, beberapa penyakit yang kronis, kalau tidak tertuang di dalam Al-Quran. Kita tidak mempercayai mukjizat Nabi Nuh yang memiliki kapal yang menyelamatkan orang yang berada di atasnya dan menenggelamkan orang yang tidak mengikut dalam kapalnya, kecuali terdapat dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya Al-Quran kafani merupakan mukjizat abadi yang itu cukup dan dapat menepis segala mukjizat yang lain. Dan bukan berarti Nabi Muhammad tidak memiliki mukjizat hissiyah. Ketika dia kecil, awan selalu melindungi dia dari terik panas matahari. Begitu juga mukjizat Isra dan Mi'raj ketika dia diangkat menuju Sidratul Muntaha dan perjalanan dalam beberapa jam di malam hari dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa. Itu juga merupakan mukjizat hissiyah, tapi sekali lagi mukjizat itu bukan untuk menambah keimanan kaum kafir Quraisy, tetapi terkadang malah untuk meragukan dan mencemoohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar niatnya, maka Al-Qur'an kafani. Dan di samping itu juga, ketiga, kita menemukan bahwa mukjizat Al-Qur'an yang abadi ini bersifat aqlani, akli. Dia bukan bersifat menantang secara frontal, tetapi dia mengajak kita untuk berpikir. Dan kita menemukan mukjizat Al-Quran yang bersifat akli ini sampai sekarang masih mengeluarkan mata air yang begitu derasnya, membuka cakrawala berpikir bagi umatnya yang merenungi setiap ayat dari kitab suci Al-Quran yang kita baca. Akan terus ada saja suatu hal yang baru ketika kita baca, walaupun kita sudah khatam 10-20 kali, maka setiap membacanya dan merenunginya, subhanallah, masya Allah, Al-Quran selalu saja menambah wawasan yang baru bagi orang yang ingin merenunginya. Ini merupakan bukti bahwa mukjizat akli ini, kalau kita sadari, kita renungi, dan kita tadaburi, akan menjadi bekal bagi kita dalam kehidupan yang sementara ini. Sekali lagi, sebagaimana kita sampaikan dalam dua hari yang lalu, agar hidup kita menjadi bahagia saat bertemu dengan Allah, saat masuk surga dan terhindar dari neraka. Dan salah satu pemandu dan guidance-nya adalah Al-Quran Kalamullah. Ya, terima kasih Ustaz Zainal Arifin. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran sebagaimana yang tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Zainal penjelasannya dan penjabarannya, menjadikan kita berketeguh yakin, keyakinan kita semakin teguh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, bagi semesta alam ini rahmat, dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran yang beliau bawa adalah ajaran yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita kembali kepada apa yang kita bahas dari surah Al-Hijr ayat ke-7 pada hari ini, kita dapat mengambil beberapa hikmah dan kesimpulan. Yang pertama, bahwa orang-orang kafir itu akan senantiasa mengintai kelemahan kita dari kalangan umat Islam. Oleh karena itu, kita perbaikilah diri kita, kita sempurnakanlah amal ibadah kita, sehingga jangan karena perbuatan kita, jangan karena perkataan kita, jangan karena tindak tanduk kita, Islam tercemarkan. Yang kedua, bahwa orang-orang yang kalah berdebat, orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki pandangan yang benar dan tepat, maka hendaklah dia mengikuti pandangan yang benar dan tepat, tidak mencoba mencari-cari kesalahan dan keluar daripada substansi diskusi itu sendiri. Karena ketika itu terjadi, maka orang itu adalah orang-orang yang menolak kebenaran. Kalau itu yang ia lakukan, maka itu menonjolkan kekeras kepalaannya, dan itu tidak akan memberikan kebaikan sedikit pun pada dirinya. Dan yang ketiga, bahwa ketika kebenaran itu kita dapati dan kita ketahui, maka berpegang teguhlah kepada hal tersebut, sehingga kehidupan kita akan berubah ke arah yang lebih baik lagi. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.